إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله كم مسلمين يا سهرمتي كتلا جدكا كجيا كتاب شرح العقيدة الطحاوية. Dan alhamdulillah kita sudah selesai dari pembahasan masalah tafdhil, mana yang lebih utama antara para malaikat dengan salihil mu'minin, yang ternyata kesimpulan beliau hasilul kalam, ringkasan kesimpulan ucapan, anna hadhil mas'ala min fudulil masail wa lihada lam yata'arrad laha kathiru min ahlil usul. Bahwa perkara ini perkara yang tidak perlu dibahas. Artinya mana yang lebih utama, karena kedua-duanya memiliki keutamaan. Oleh karena itu kebanyakan para ulama tidak memasukkannya di dalam prinsip-prinsip akidah atau dalam kitab-kitab yang membahas tentang prinsip-prinsip. Wa tawaqqafa Abu Hanifah, dan Abu Hanifah juga tidak menjawab mana yang lebih utama. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa malaikat-malaikat memiliki keutamaan yang sangat tinggi. Demikian pula para anbiya, wal mursalin, wal salihin, wal mu'minin. Mereka memiliki keutamaan-keutamaan tersendiri pula. Kita lanjutkan pembahasan. Mudah-mudahan masih ingat matannya. Matan dari Abu Ja'far Tahawi menyatakan, wa nu'min bil malaikati wal nabiyyin wal kutubil munzalah alal mursalin. ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين. Kata Abu Ja'far Tahawi dalam matannya, kami beriman dengan para malaikat dan kami beriman juga dengan para anbiya dan kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul, dan kami mempersaksikan bahwa mereka semuanya para rasul di atas kebenaran yang sangat jelas. Maka kita bahas, setelah membahas tentang malaikat, kita bahas tentang para anbiya. Wa ammal anbiya'u wal mursalun fa 'alaina al iman biman samma Allah ta'ala fi kitabihi min rusulihi wal iman bi anna Allah ta'ala arsala rusulan siwahum wa anbiya. Adapun para anbiya, kita semua ahli sunnah beriman kepada para anbiya dan para rasul. Fa'alainal iman, bahkan mesti wajib kita mengimaninya, khususnya yang Allah sebutkan nama-namanya di dalam Al-Quran atau disebutkan oleh Rasulnya alaihi salatu wassalam, yang dihitung oleh para ulama 25 nabi dan rasul, dan juga kita beriman adanya nabi-nabi lain, rasul-rasul lain yang tidak disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga 25 itu bukan batasan cuma segitu, tetapi yang disebut di dalam Al-Quran dengan nama-namanya. Qal, ada rasul-rasul, nabi-nabi siwahum, yang selain mereka, yang la ya'lam asma'ahum wa 'adadahum illallah, yang tidak mengetahui nama-nama mereka dan jumlah mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Alladhi arsalahum, yang mengutus mereka. Fa'alainal iman bihim jumlatan, maka kita beriman kepada seluruh para rasul secara global. Semua rasul-rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu lam ya'ti fi 'adadihim nassun, karena tidak ada riwayat atau dalil yang menunjukkan jumlah mereka. Enggak ada nass yang menyebutkan jumlah mereka berapa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Rasul-rasul yang kami telah ceritakan kepadamu dari sebelumnya, dan juga rasul-rasul yang kami belum atau tidak ceritakan kepada kamu. Rusulan qad qasasna wa rusulan lam naqsushum. Berarti ada rasul-rasul yang kata Allah kami ceritakan, dan ada rasul-rasul yang kata Allah kami tidak ceritakan. Maka kita beriman pada semuanya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus 'alaik. Ayat lain Allah katakan, dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau. Sebagian mereka kami kisahkan kepadamu, dan sebagian yang lain kami tidak kisahkan kepada kamu. Wa alaina al-iman bi annahum ballagu jami' ma ursilu bih. Maka atas kita untuk beriman, percaya bahwa mereka semua para rasul yang disebut oleh Allah nama-namanya ataupun yang tidak dikisahkan, bahwa semuanya menyampaikan ma ursilu bihi. Mereka menyampaikan apa yang mereka diutus untuknya. Menyampaikan risalah yang Allah perintahkan pada mereka untuk disampaikan. Alama amarahumullah, sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Wa annahum bayyanuhu bayanan la yasa ahadan mimman ursilu ilaihi jahluh. Dan mereka telah menerangkan dengan sejelas-jelasnya, dengan penjelasan yang tidak seorang pun dari mereka yang diutus kepadanya. Mereka yang diutus kepadanya, artinya setiap rasul diutus kepada satu kaum. Maka para rasul dikatakan ursilu bihi, dan mereka yang didatangi para rasul dikatakan ursilu ilaih. Ursilu ilaih, yakni mereka-mereka yang diutus rasul kepadanya dalam keadaan tidak pantas untuk tidak tahu. La yasauhum jahluh, tidak mungkin tidak ngerti, mesti tahu. Kenapa? Karena mereka para rasul menjelaskan dengan bayanan syafian, menerangkannya dengan bayanun mubin, penjelasan yang sangat gamblang, yang sangat jelas. Sehingga ketika sebagian mereka menerima dakwah para rasul bi'ilmin wa fahmin wa yaqin, yang menolaknya juga sama. Menolaknya dalam keadaan tahu yang dimaksud oleh rasul apa. Menolak dengan ilmu juga. Tahu begini tauhid, kemudian mereka menolak. Tidak ada yang kemudian, oh maksudnya ke sana, saya kira maksudnya ke sini, tidak ada. Demikian para rasul, Allah sampaikan, Allah utus mereka pada kaum-kaumnya dalam keadaan mereka menjelaskannya dengan penjelasan yang gamblang. Dalilnya sangat banyak. Di antaranya Allah katakan, fahal 'alar rusuli illal balagul mubin. Tidaklah atas para rasul kecuali penyampaian yang jelas. An-Nahl 35. Ayat lainnya, fa in tawallau Wa innama 'alaikal balaghul mubin. Kalaupun mereka berpaling, maka tidak ada kewajiban atasmu kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Balagh al-mubin. Artinya mereka menolak, terserah. Bukan tanggung jawab Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Mereka mau menerima ubihi wa ni'mah, mereka menolak, mereka sendiri yang akan celaka. Demikian pula dalam surat An-Nur. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin. Dan kalau kalian mentaatinya, kalian akan terbimbing dalam hidayah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian ikuti dia, kalian mendapatkan hidayah. Dan tidaklah atas Rasul illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi mereka kecuali menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Atau ayat Allah dalam surat At-Taghabun. Wa ati'ur rasul fa in tawallaitum fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Taatilah Rasul. Dan kalau kalian berpaling, sesungguhnya kewajiban Rasul hanya menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Ini harus diimani. Barang siapa yang meragukan, barang siapa yang menolak, barang siapa yang gak percaya, berarti dia kufur. Ah, Rasul ini gak menerangkan kepada kami dengan jelas. Seperti tuduhan Syiah Rafidah. Na'udzubillah. Ketika mereka berbicara tentang Rasul dan menanggapi ucapan kaum muslimin, ucapan para ulama ahli sunnah, bahwa Rasulullah SAW tidak memberikan wasiat, tetapi mengisyaratkan dengan isyarat-isyarat yang jelas. Kata mereka, engkau wahai Rasul telah melalaikan perintah Allah. Engkau wahai Rasul telah mengabaikan suatu yang penting. Engkau wahai Rasul telah melalaikan amanah yang Allah berikan. Engkau tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Engkau menyampaikan dengan, engkau membuat bingung umat. Engkau membuat gelisah Allah. Engkau membuat tuduhan-tuduhan yang bertubi-tubi. Padahal maksudnya apa? Maksudnya kalau engkau menganggap Rasulullah tidak memberikan wasiat kepada Ali, artinya Rasulullah SAW tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Khamilina azakumullah. Wakadzabu wa aimullah. Mereka berdusta demi Allah. Rasulullah walaupun tidak menyebutkan wasiat secara tertulis, ataupun Rasulullah SAW tidak menyebutkan secara wasiat yang gamblang, tapi Rasulullah SAW menyampaikan dengan penyampaian yang jelas. Isyarat-isyarat yang jelas pula mengajarkan agar mereka bermusyawarah dan mereka memilih, tapi Rasulullah SAW mengisyaratkan. Dengan isyarat-isyarat yang jelas, yaitu Abu Bakar. Ketika Rasulullah menyatakan, muru, perintahkan untuk memberikan kepada aku pena dan kertas, maksudnya penulis-penulisnya. Dikatakan Rasulullah SAW sedang sakit, biarkan, jangan diganggu. Terjadi keributan antara yang ingin berbicara tentang wasiat dengan yang tidak. Sampai Rasulullah mengatakan, pergi kalian, pergi kalian. Ma'adallah, aku berlindung kepada Allah, enggak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Baik, jelaskan. Aku berlindung kepada Allah, tidak mungkin mereka berselisih tentang Abu Bakar. Ini isyarat yang sangat gamblang, bahkan bisa dikatakan wasiat. Walaupun tidak tertulis. Maka tuduhan mereka bahwa Rasulullah SAW kalau tidak berwasiat kepada Ali, berarti dia tidak menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, bertentangan dengan sekian ayat ini. Padahal kewajiban para Rasul adalah menyampaikan dengan balaghul mubin. Dan mereka semuanya addawul amanah. Mereka sudah menunaikan amanah. Mereka sudah balaghur risalah. Mereka sudah menyampaikan risalah. Mereka sudah benar-benar menjalankan perintah Allah. Yaitu yuballigh. Dengan balaghan syafian. Atau dengan balaghul mubin. Dengan penyampaian yang sangat jelas. Walhamdulillah. Wa salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in. Wa amma ulul azm. Adapun ulul azmi dari para rasul. Faqad qila fihim aqwalun. Telah dikatakan dalam masalah ini beberapa pendapat. Beberapa pendapat dari para ulama. Ahsanuha, yang paling bagusnya adalah apa yang dinukil oleh Al-Baghawi dan lainnya dari Ibn Abbas dan juga Qatadah radhiyallahu ta'ala anhuma wa rahimahullah, bahwa mereka ulul azmi adalah Nuh alaihi salam, wa Ibrahim alaihi salam, wa Musa, wa Isa, wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salawatullahi wa salamuhu alaihim. Qala wa humul madhkurun, mereka lah ulul azmi, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi terakhir Nabi Muhammad alaihi mussalatu wassalam. Mereka lah yang disebut oleh Allah di dalam salah satu ayatnya dalam surat Al-Ahzab, wa id akhadna minan nabiyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa ibn Maryam wa Isa ibn Maryam. Dan ketika kami ambil dari para anbiya mitsaq, perjanjian yang kokoh, minka, dari engkau, dari nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa min Nuhin, dan dari Nabi Nuh, Ibrahim, wa Musa, wa Isa, lima rasul yang dijuluki ulul azmi oleh para ulama. Dan juga ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ayat 13, syara'a lakum minad-dini ma wassa bihi Nuhan walladzi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilayh. Sudah disyariatkan bagi kalian dalam agama ini apa yang pernah diwasiatkan dengannya kepada Nuh, walladzi auhayna ilayh, dan yang kami wahyukan kepada engkau Nabi Nuh, kemudian nabi kita Nabi Muhammad SAW, wa ma wasayna bihi, dan apa yang kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa, yaitu an aqimud din wa la tatafarraqu, yaitu tegakkan agama dan jangan bercerai-berai. Kabur 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi, dan sungguh sangat besar bagi kaum musyrikin apa yang kalian dakwahkan kepada mereka. Musyrikin sangat berat untuk menerimanya, dan mereka menganggap besar apa yang diajarkan oleh kalian wahai para rasul. Juga disebut lima, Nabi Nuh, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, dan Nabi Isa. Maka mereka lah, sebagaimana dikatakan oleh Ibn Abbas dan Qatadah, mereka lah ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul, yakni mereka-mereka yang memiliki azm yang sangat kuat. Amal iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adapun iman kepada nabi kita nabi terakhir, khatamun nabiyyin, khatamul anbiya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka maknanya adalah beriman kepadanya dengan apa yang kita imani pada nabi-nabi yang sebelumnya ditambah. Nusaddiquhu wa nattabi'uhu. Kenapa demikian? Kenapa kok berbeda? Karena Rasulullah SAW Rasul terakhir, khatamun nabiyyin. Dan Islam memansuhkan, membatalkan syariat-syariat sebelumnya. Maka iman kalau mereka para rasul, sama. Iman kalau mereka amanah, sama. Iman kalau mereka sudah menyampaikan dengan penyampaian yang jelas, balagul mubin, sama. Tetapi menerima syariat, hanya syariat yang terakhir, karena memang syariat yang terakhir menutup syariat-syariat yang sebelumnya, atau memansuhkan, membatalkan syariat-syariat yang sebelumnya. Dengan sekian banyak dalil, di antaranya hadis yang sahih ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang lima keistimewaan. Aku memiliki lima keistimewaan. Di antaranya beliau sebutkan, bu'itsa nabiyyun ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah, bahwa setiap nabi diutus untuk kaumnya khusus, adapun aku diutus untuk seluruh manusia. Artinya syariat-syariat mereka untuk kaumnya masing-masing. Maka kita mengikuti syariat yang terakhir, dan seluruh kaum muslimin, seluruh manusia di akhir zaman ini wajib atas mereka untuk mengikuti syariat Nabi terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yani hadis u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberi lima keistimewaan yang tidak diberikan pada nabi-nabi sebelumku. Di antaranya, kalau mereka diutus kepada kaumnya masing-masing, sedangkan aku diutus untuk seluruh manusia. Khamilina a'azakumullah, berarti iman bi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah nusaddiqu tasdiquhu wattiba'u ma ja'a bihi minasy syara'i' ijmalan wa tafsila. Maka iman kepada beliau alaihi salatu wassalam adalah dengan kita mempercayainya, mengimaninya, dan mengikuti syariatnya yang dibawa olehnya, jumlatan wa tafsila, secara global dan secara rinci. Secara globalnya kita imani, secara rinci juga kita imani. Amal iman bil kutub, adapun iman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, alal mursalin, kepada para rasul. Fanu'min bima sammallahu ta'ala minha, maka kita beriman kepada kitab-kitab yang Allah sebutkan nama-namanya dalam kitabnya. Apakah minat Taurat, awil Injil, wal-Zabur. Wanu'min bi anna Allah ta'ala sawwa dhalika kutuban anzalaha ala anbiya'ihi la ya'rif asma'aha wa adadaha illa Allah ta'ala. Maka kita beriman kepada yang disebutkan nama-namanya. Apakah kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, atau kitab Al-Quran. Nu'min bi anna Allah ta'ala, beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala juga menurunkan dan menyamakan kitab-kitab lain yang Allah turunkan yang tidak diketahui nama-namanya, enggak diketahui jumlahnya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para rasul, ada yang disebutkan nama-namanya, ada yang tidak. Ada yang dikisahkan, ada yang tidak. Demikian pula kitab-kitab. Ada yang disebutkan nama-namanya seperti Taurat dan juga Injil dan juga Al-Sahih, Zabur. Enam. Dan yang ma'ruf indana, pegangan kaum muslimin, yaitu Al-Quran. Ada pula kitab-kitab lain yang tidak disebutkan namanya. Bagaimana berimannya? Sama seperti tadi. Beriman secara global dan beriman secara rinci. Yang global adalah pada semua kitab-kitab tadi kita iman secara global bahwa benar-benar Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya. Benar-benar Allah menurunkan kitabnya kepada para nabi-nabinya. Ada yang bernama Taurat, Injil, ada pula yang lain. Ini beriman secara global. Adapun terhadap Al-Qur'an kita beriman bahwa ini dari Allah, dan kita beriman pula dengan rincian-rinciannya. Kenapa kalau pada Taurat dan Injil tidak beriman secara rincinya? Karena mereka telah mentahrifnya dengan sekian tahrif, maka kita menjadi ragu mana yang benar-benar ucapan Allah dan mana yang sudah dirubah, mana yang masih benar ucapan Allah dan mana yang sudah ditambah, sudah dikurangi. Maka yang penting kita paham, kita yakin bahwa Taurat pernah diturunkan kepada Nabi Musa, dan Injil pernah diturunkan kepada Nabi Isa alaihi masalam. Ini iman secara global. Adapun beriman kepada Al-Quran, wa ammal iman bil-Quran, fal iqraru bihi, wa tiba'u ma fihi. Maka beriman pada Quran lebih rinci. Beriman juga dengan iman yang sama seperti pada kitab-kitab lainnya, bahwa ini dari Allah, diturunkan kepada Rasulnya, dan benar-benar kitabullah. Dan secara rinci, bahwa semua yang ada di dalamnya adalah hak, dan kita mengikuti apa yang di dalamnya. Wadzalika amrun zaid 'alal imani bighairihi minal kutub, dan ini adalah perkara yang lebih daripada iman kepada kitab-kitab yang lainnya. Jadi kitab-kitab lainnya kita beriman secara global bahwa itu benar-benar kitab Allah, tapi rinciannya kita katakan wallahu alam, karena rinciannya sekian banyak tahrif dari tangan-tangan manusia. Dan juga kalaupun masih ada yang hak, hukum-hukumnya telah mansukh, telah terbatalkan dengan apa yang Allah turunkan dalam Al-Quran. Sehingga kita iman secara global. Sama dengan iman kepada para anbiya tadi, kita iman secara global bahwa mereka benar-benar rasul, benar-benar diutus oleh Allah kepada kaumnya. Adapun kita beriman pada rincian-rinciannya dan syariatnya adalah kita berpegang dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam karena beliau diutus untuk seluruh manusia. Fa alaina al-iman bi anna al-kutub al-munzalah ala rusulillah atatuhum min indillah. Maka kita beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Seluruh kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, kita imani bahwa itu benar-benar diturunkan kepada para rasul. Dan kita imani atatuhum min indillah, benar-benar datangnya dari Allah. Wa annaha haqqun wa huda, dan apa yang di dalamnya adalah kebenaran dan petunjuk. Nurun wa bayanun wa syifa, kita yakin apa yang dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur adalah bimbingan, hidayah, cahaya, bayan, keterangan yang jelas, syifa, menyembuhkan, penyembuh penyakit-penyakit hati. Qulna a'udzubikumullah, ini kita imani. Qala ta'ala qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Kata Allah, qulu, ucapkan oleh kalian, amanna billah, kami beriman pada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami. Sampai pada kalimat wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim, dan juga beriman pada apa yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi mereka atau nabi-nabi yang diutus oleh Allah pada mereka. Lihat, qulu, ucapkan kami beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, ini Al-Qur'an, dan kami juga beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada para nabi-nabi. Dalam surat Al-Baqarah ayat 136. Dan juga ayat Allah Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai pada kalimat anzalal furqan. Itu juga menyebutkan beriman kepada Furqan, julukan kepada Al-Qur'an. Atau kalimat yang lebih jelas, amanar rasul bima unzila ilaina mir rabbih. Para rasul beriman dengan semua apa yang diturunkan oleh Allah kepada rasulnya. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indillah min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mau mempelajari Al-Qur'an? Kalau saja itu dari selain Allah, maka mereka akan dapat perselisihan-perselisihan yang banyak. Ila ghairi dzalika minal ayati dallah ala anna Allah takallama biha. Dan lain-lainnya dari ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Allah benar-benar berbicara dan ucapannya disebut wahyu dan diturunkan dalam bentuk kitab. Diturunkan dalam bentuk kitab atau dalam bentuk lembaran-lembaran atau dalam bentuk wahyu yang disampaikan dan dibacakan oleh Jibril alaihi salam. Maka itu semuanya adalah kitab Allah, wahyu dari Allah, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna nazalat min indih, dan semua itu turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fi dhalika isbatu sifatil kalam wal ulu. Maka dengan berita-berita ini, dengan ayat-ayat ini semuanya, juga kita mendapatkan faedah penting, yaitu berimannya, atau kita mendapatkan ilmu yang meyakinkan bahwasanya Allah memiliki sifat kalam. Bahwasanya Allah memiliki sifat kalam, berbicara. Dan ucapannya itulah, ucapan Allah itulah yang dikatakan wahyu. Ucapan Allah itulah yang kemudian diturunkan sebagai kitab, sebagai ayat. Nah, dan juga sifatul ulu. Dari mana kita mengetahui sifatul ulu? Karena semua kitab-kitab dikatakan dengan kalimat diturunkan, diturunkan, diturunkan. Yang namanya diturunkan itu dari atas ke bawah. Kalau dari bawah ke atas namanya bukan diturunkan. Atau kalau dari sini ke situ namanya digeser. Kalau tidak naik tidak turun. Tetapi yang namanya diturunkan dari atas. Taib, sekian kitab selalu Allah katakan diturunkan, diturunkan, diturunkan. Al-munzala, anzala, anzalna, unzila. Dengan sekian tasrifnya dari kalimat anzala. Maka barakallahu fikum, berarti kita mendapatkan faedah penting dalam masalah lain, masalah sifat Allah, bahwa Allah memiliki sifat kalam, dan yang kedua, Allah memiliki sifat ulu, walirtifa', maha tinggi di atas seluruh makhluk-makhluknya. Sebab dikatakan kitabnya diturunkan kepada kita. Berarti di mana Allah? Yang menurunkan Al-Quran, yang menurunkan Taurat, yang menurunkan Injil, berarti di atas kita. Taib, kalau bersama kita tidak akan dikatakan dengan diturunkan. Apalagi na'udzubillah, subhanallah, ma yaqulun, apalagi kalau di bawah kita. Qulina'udzubikumullah. Maka apa yang dikatakan dalam ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Allah Maha Tinggi, dan Allah yang Maha Tinggi menurunkan wahyunya, menurunkan kitabnya, menurunkan ayat-ayatnya. Wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan fab'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Bahwasanya manusia adalah satu umat tadinya, kemudian Allah utus para anbiya, para nabi, mubashirina wa mundirin, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Kabar gembira bagi siapa yang mau ikut, siapa yang mau beriman, dan peringatan ancaman bagi mereka yang menolak. Kata Allah, setelah Allah utus para rasul, wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab-kitab dengan kebenaran. Berarti para anbiya tadi diberi kitab oleh Allah. Atau ayat Allah Subhanahu wa taala, wa innahu lakitabun aziz la yatihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Sesungguhnya dia adalah kitab yang mulia, yang tidak ada padanya atau tidak mendatangkan kebatilan, tidak di depannya, tidak pula di belakangnya. Tanzilun min hakimin hamid, yang diturunkan dari Allah yang maha hikmah dan maha terpuji. Juga disebutkan diturunkan. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. Dan kata Allah dalam surat Saba ayat 6, dan orang-orang yang utul ilm, orang-orang yang diberi ilmu, yara, mereka melihat, الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ. Mereka melihat, ini bermakna mengetahui, mereka semua mengetahui, orang-orang yang berilmu, utul kitab, yang pernah diberi kitab, mereka tahu bahwa apa yang diturunkan kepada kamu dari Rabbmu adalah hak. Ini utul kitab, ahli Taurat dan ahli Injil, mereka tahu bahwasanya apa yang diturunkan kepada engkau wahai Rasul adalah hak. Walaupun mulutnya mereka menolak, oh itu dusta, itu dusta, tapi hati mereka, mereka tahu, hati kecil mereka menyatakan benar. Ahuwa huwa, na'am huwa huwa. Masih ingat kisahnya Ka'ab ibn Ashraf, ketika ditanya oleh pendeta besarnya yang bersama dia, yang setingkat atau sedekat dengan dia, ahuwa-huwa, berbisik, apakah dia itu dia? Yani apakah Rasul itu benar-benar apa yang disebutkan dalam kitab kita? Dijawab oleh dia, na'am, huwa-huwa. Iya, sesungguhnya benar dia. Lihat, mereka tahu kalau Rasulullah SAW benar-benar Rasul yang diutus, dan kitab yang diturunkan kepadanya benar-benar kitab dari Allah SWT. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentang dalam keadaan istaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati mereka yakin, dalam keadaan jiwa-jiwa mereka yakin itu hak. Wa jahadu biha, mereka menentangnya, wastaiqanatha anfusuhum, dalam keadaan hati mereka yakin itu benar. Kenapa kok yakin benar tapi ditentang? Zulman wa uluwa, karena keboliman mereka dan karena kesombongan mereka, gengsi untuk menyatakan dia benar, malu untuk menyatakan bahwa Rasulullah SAW benar, sombong, tidak mau dikalahkan. Khonibidina azakumullah, hati-hati. Penyakit ulu, penyakit sombong, penyakit kibir, penyakit gengsi untuk menyatakan kebenaran, ini berbahaya bagi mereka-mereka yang khususnya memiliki ilmu. Akan hilang ilmunya, nggak kepake ilmunya. Walaupun dia tahu ini benar, masih tetap menyatakan oh nggak tahu saya, nggak bisa dikatakan benar. Padahal dia tahu itu benar. Ilmu punya, Tetapi qul inna a'udzubika min adz-dzulm, karena ulu, karena sombong, maka dia tutupi ilmunya, yaktumunal ilma wa hum ya'lamun. Menutup ilmu dalam keadaan mereka tahu. Menyembunyikan ilmu padahal mereka tahu. Mereka melemparkan kitabnya. Wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka, ka'annahum la ya'lamun. Seakan-akan mereka tidak tahu. Kalau kadung ada yang tahu. Ini kok ada di sini? Maka mereka akan berkata dengan tahrif. Wa yuharriful kalima, yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka akan rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Oh, itu maksudnya bukan ke sana, maksudnya ke sini. Oh, ini maksudnya begini, maksudnya bukan begitu. Yuharrifunal kalima an mawadhihi. Merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Ini semua sifat-sifat Yahudi, sifat-sifat mereka yang menentang kebenaran padahal mereka tahu. Kembali kepada kitab. Maka yang namanya Kitabul Aziz adalah Al-Qur'an. Dan juga ahlul kitab tahu kalau Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hak. Asyahid min hadhil ayah juga sama. Kalimat unzila ilaika disebut tanzil, dikatakan unzila ilaika, dikatakan anzala ilaihim, dikatakan anzalna. Alhamdulillah. Hadikum Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga Allah berfirman dalam surat Yunus, ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Kata Allah, wahai manusia, telah datang kepada kalian maw'idhatun, nasihat, peringatan, min rabbikum, dari Rabb kalian, wa shifaa'un, dan penyembuh, lima fis sudur, penyembuh apa yang di dalam dada, penyembuh apa yang dalam hati, wa hudaw wa rahmah lil mu'minin, dan sebagai bimbingan, hidayah dan rahmat, kasih sayang untuk orang-orang yang beriman. Ini harus kita imani terhadap kitab-kitab. Bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan adalah penyembuh. Yang menyembuhkan penyakit syak, penyakit ragu, yang menyembuhkan penyakit bimbang, yang menyembuhkan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Allah katakan juga, qul huwa lilladzina amanu hudan wa syifa. Katakan, dia Al-Qur'an untuk orang yang beriman akan menjadi hudan wa syifa, akan menjadi huda, bimbingan, hidayah, dan akan menjadi penyembuh. Fa'amanu billahi wa rasulih, fa'aminu billahi wa rasulihi, wan nuril ladzi anzalna. Maka berimanlah kepada Allah dan kepada rasulnya dan kepada an-nur, cahaya yang kami turunkan, yaitu Al-Qur'an. Berimanlah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul, dan berimanlah kepada nur, cahaya yang kami turunkan kepadanya. Qul inna a'udzubikumullah, maka wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan beriman kepada kitab-kitab, khususnya kitab Al-Qur'an. Beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para anbiya secara global, dan beriman kepada Al-Qur'an dan meyakininya bahwa itu adalah syariat yang harus kita ikuti. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian iman kepada kitab-kitab. Qauluhu yang berikutnya adalah wa nusammi ahla qiblatina muslimin mu'minin, dan kita menamakan orang-orang yang sama dengan kita kiblatnya, salatnya menghadap kiblat yang sama, kita sebut dengan muslimin mu'minin. Kita akan bahas insyaallah pada kajian mendatang billahi taala. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.